Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Qala Ibn Hisham rahimahullah an Ibn Abbas qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Makkah yawm al-fath ala rahilatihi. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah SAW masuk ke Mekah pada yaum al-fathi, pada hari terjadinya Fathu Mekah, ala rahilatihi, di atas kendaraan beliau. Fatafa alaiha wa hawlal bayti asnam masjudatun berrasas. Sedangkan Rasulullah SAW tawaf alaiha, tawaf dalam keadaan mengendarai untanya. Ini menunjukkan bolehnya tawaf di atas kendaraan. Dan termasuk istinbat para ulama, bolehnya tawaf dalam keadaan ditandu. Apalagi bagi orang-orang tua yang memiliki udur. Fatawfa alaiha. Beliau tawaf di atas kendaraannya. Hawa hawlal bayti asnamun masjudatun berrasas. Sedangkan di sekeliling Ka'bah, al-bayt, ini baytul haram, al-Ka'bah, asnam, ada berhala-berhala yang masjudatun berrasas. Di sekitar Ka'bah ada berhala-berhala yang diikat dengan timah, jumlahnya kurang lebih sampai 360 berhala. Maka Nabi tawaf dalam keadaan beliau mendorong berhala-berhala tadi dengan tongkatnya. Faja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yushiru biqadibin fi yadihi, beliau mendorongnya dengan tongkat yang ada di tangannya, ilal asnam, dan tongkat beliau mahniyah yang ujungnya bengkok. Naam. Faja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yushir, mengarahkan tongkatnya ke berhala-berhala tadi, ilal asnam, sambil menyatakan ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, telah datang kebenaran dan akan sirna kebatilan, dan kebatilan mesti akan sirna. Fama ashara ila sanamin minha fi wajhihi illa waqa'a liqafahu wala ashara ila qafahu illa waqa'a liwajhihi. Kata Ibn Abbas, tidaklah Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tongkatnya ke satu berhala pun. Kalau dari arah mukanya, maka berhala tadi tersungkur dengan qafahu. Qafahu itu belakang kepalanya, tengkuknya. Wala asyara qafahu, dan tidaklah beliau mengisyaratkan ke tengkuknya, ke tengkuk berhala, kecuali berhala itu tersungkur ke depan dengan wajahnya. Yani kalau diisyaratkan dengan ini atau di mukanya, maka dia jatuh ke sana dengan qafahu. Kalau didorong qafahu atau ditunjuk qafahu, maka dia tersungkur ke depan dengan wajahnya, sambil menyatakan ja'al haqq wa zahaqal batil, diruntuhkan semua berhala-berhala. Innal batila kana zahuqa, dan memang kebatilan pasti akan lenyap. فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه حتى ما بقي منها صنم إلا وقع, hingga tidak tersisa satu berhala pun kecuali jatuh tersungkur. وحدثني من أثق به, kata Ibn Hisham, dan menyampaikan kepadaku pula seorang yang aku percaya, yang aku anggap dia thiqah, min ahli riwayah, dari mereka-mereka dari ahli riwayat, mengkisahkan tentang kisah Fudalah ibn Umair al-Laythi. Arada qatlan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fudalah ibn Umair al-Laythi berkeinginan, berniat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa yatufu bil baiti 'am al-fath, ketika Rasulullah sallam dalam keadaan tawaf ketika Fathu Makkah. Falamma dana minhu, ketika sudah mendekat, padahal Fudalah datang dari belakang Rasulullah SAW. dengan membawa sebuah batu yang besar untuk ditimpakan ke kepalanya. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepadanya, afudalah, apakah itu fudalah? Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah SWT, sehingga beliau tahu apa yang ada di belakangnya. Maka Rasulullah SAW menyapanya, afudalah, apakah engkau fudalah? Maka fudalah pun menjawab, na'am, sambil terheran-heran. Na'am, fudalah ya Rasulullah. Iya, aku fudalah ya Rasulullah. Sambil meletakkan kembali batunya, dan kemudian menjawab, seakan-akan dia tidak berbuat apa-apa. Seakan-akan tidak merencanakan apapun. Tetapi Nabi bertanya, "Mada kunta tuhaddits fi nafsik? Mada kunta tuhaddits bihi nafsak?" Apa yang engkau rencanakan pada dirimu sendiri? Ini apa yang kau katakan pada dirimu sendiri? Rencana apa yang kau bisikkan dalam hatimu? Qala la syai, tidak. Aku tidak punya rencana apa-apa. Kata Fadalah. Kuntu adzkurullah, aku cuma zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadhahika an-nabi, maka Nabi pun tersenyum. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan biasanya beliau kalau tersenyum dalam keadaan terlihat gigi-giginya. Bahkan terlihat gerahamnya kadang-kadang. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tersenyum karena Rasulullah SAW tahu yang direncanakan oleh Fadalah apa. Dan ternyata menjawabnya lain. La syai, enggak ada apa-apa. Aku cuma sedang mengingat Allah, sedang berzikir pada Allah Taala. Maka Nabi tersenyum dengan kebohongan ini. Maka Nabi menyatakan istighfarlah. Minta ampunlah engkau pada Allah Taala. Istighfarlah. Thumma wada'a yadahu 'ala sadrih. Maka Nabi meletakkan tangannya di dada Fadalah, mendoakannya, fasakana qalbuhu, maka tenteramlah hati Fadalah. Fakana Fadalah yaqul, maka Fadalah pun menceritakan, wallahi ma rafa'a yadahu an sadri hatta ma min khalqillahi syai'un ahabba ilayya minhu. Kata Fadalah, demi Allah, tidaklah Rasulullah SAW mengangkat tangannya dariku, dari dadaku, kecuali sudah berubah diriku. Dan sudah melihat Rasulullah SAW sebagai orang yang paling aku cintai di antara seluruh manusia. Begitu ditanya afdalah, sudah muncul keheranan. Dan sudah muncul satu tanda kenabian. Jangan-jangan Nabi. Ditambah lagi Nabi menyatakan, "Madza kunta tuhaddits bihi nafsak?" Apa yang kamu rencanakan dalam hatimu? Tambah lagi. Kok ini benar-benar menakjubkan, ini pasti Nabi. Yang ketiga, dikatakan oleh Fadalah, aku cuma berzikir pada Allah dan seterusnya, Nabi tertawa. Maka yang ketiga, dia melihat di samping keajaiban yang menjadi bukti kerasulan, juga dia takjub dengan akhlaknya dan kesopanannya beliau. Dengan sopan santunnya, beliau tidak menyatakan bohong kamu, cuma tersenyum saja. Maka dia merasa malu. Bertambah yakin lagi bahwa ini benar-benar Nabi yang mulia, yang berakhlak mulia. Kemudian ketika meletakkan tangannya di dadanya, didoakan oleh Rasulullah SAW, dan doa Rasulullah SAW makbul, semakin tentram hatinya. Maka kata Fadalah, wallahi ma rafa'a yadahu an sadri, demi Allah, tidaklah ketika diangkat tangan beliau dari dadaku, hatta ma min khalqillahi syai'un ahabba ilayya minhu, tidak terangkat tangannya dari dadaku kecuali aku sudah berubah. Tidak ada satu makhluk pun dari makhluk-makhluk Allah yang lebih aku cintai daripada beliau. Tidak ada lain yang paling dicintainya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Fadalah, maka Fadalah pun kembali pulang ke rumahnya. Faraja'tu ila ahli. Kata Fadalah, aku pulang ke rumah keluargaku. Famarartu bimra'atin kuntu atahaddats ilaiha. Maka aku melewati seorang wanita yang aku biasa ngobrol dengan dia. Biasa aku berbicara dengan dia di masa jahiliyah. Faqalat halumma ilal hadis. Kata wanita tadi manggil untuk mampir ngobrol sebentar. Marilah kemari, kita ngobrol sebentar. Faqultu, aku katakan kata Fadalah, la, tidak. Bahkan dalam riwayat dikatakan, la, Allah, dan Rasulnya telah melarangku. Tanabilana azakumullah, baru saat itu masuk Islam, bahkan belum ikrar, belum mempersaksikan, sudah yakin bahwa perbuatan itu tidak pantas bagi seorang muslim. Perbuatan seperti itu tidak pantas. Ngobrol dengan wanita yang bukan mahramnya, bercengkrama, ngobrol begitu berhadapan muka dan sebagainya. Dia sudah menyatakan tidak, Allah dan Rasulnya melarangku. Berarti iman sudah masuk dalam dirinya. Radiyallahu ta'ala anhu. وانبعث فضاله يقول قالت هلما إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلام. فضاله menyebutkan syairnya. قالت هلما إلى الحديث. Dia berkata, marilah kita ngobrol. Aku katakan tidak. يأبى عليك الله والإسلام. Sungguh telah menghalangi kamu untuk ngobrol denganku Allah dan keislaman. Ya, ini telah menghalangimu, tidak bisa lagi ngobrol dengan aku. Kenapa? Dihalangi oleh Allah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dihalangi oleh keislamanku. Lau ma ra'aiti Muhammadan wa qabilahu bil fathi yauma tukassarul asnamu la ra'aiti dinallahi adha bayyinan wa syirku yaghsha wajhahu al-idlamu. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, lau ma ra'aiti Muhammadan, kalau saja engkau tidak lihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qabilahu dan rombongannya, golongannya kaum muslimin, bil fathi, ketika fathu Mekah, yauma tukassarul asnamu, ketika dipecahkan dan dihancurkan berhala-berhala. Maknanya di sini, kalau saja engkau melihat begitu, kalau saja engkau melihat bagaimana Rasulullah SAW dan pasukannya ketika membuka kota Mekah dan ketika menghancurkan berhala-berhala, la ra'aiti dinallah, niscaya engkau akan melihat agama Allah adha bayyinan, engkau melihat agama Allah sudah menjadi jelas gamblang. Wa syirku, sedangkan kesyirikan, yaghsha wajhahul idlamu, sedangkan kesyirikan tampak dari depannya kegelapan. Qul inna a'udzubikumullah. Qul talaba rahimani wa rahimakumullah. Demikian jawaban beliau tiga bait syair bahwasanya Rasulullah SAW ketika menanyakan kepadanya dengan pertanyaan-pertanyaan dan ketika mengatakan kepadanya dengan ucapan-ucapan beliau dan meletakkan tangannya di dadanya, itu sudah memasukkan keimanan dalam hatinya. Maka kemudian dia menyatakan dengan keislamannya bahwa sungguh aku tidak pantas dan engkau pun tidak pantas berbicara denganku dalam keadaan bukan mahramku. Ditambah lagi bahwasanya engkau tidak melihat, coba kalau engkau melihat bagaimana Rasulullah SAW ketika masuk dengan pasukan yang besar dan ketika menghancurkan berhala-berhala dengan mengucapkan ja'al haqqu wa zahaqal batil, kamu akan melihat bahwa Islam sangat jelas kebenarannya dan syirik sangat gelap. Qala wa kana jami' man syahida fath Makkah minal muslimin 10,000. Kata Ibn Hisham, dan jumlah seluruhnya kaum muslimin ketika fathu Makkah jumlahnya 10,000 orang. Dari Bani Sulaim 700 dan sebagian mereka berkata 1,000. Wa min Bani Ghifar, dari Bani Ghifar 400. Wa min Bani Muzainah 1,003 nafar, dari Bani Muzainah 1,003 orang. Wa sa'iruhu min Quraisy, dan sisanya dari kalangan Quraisy, Ansar dan suku-suku yang bergabung dengan mereka, halif-halif mereka. Wa tawa'ifil Arab min Tamim wa Qais wa Asad, dan kabilah-kabilah Arab dari Bani Tamim, Bani Qais dan Bani Asad. Kita langsung kepada perang Hunain. Ghazwat Hunain. Wa fi sanat 8 ba'da al-fath. Perang Hunain adalah tahun ke-8 ba'da al-fath. Fi sanah 8 ba'da al-fath. Setelah Fathu Makkah. Tahun ke-8 Hijriah. Walamma sami'at Hawazun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. wa ma fatahallahu alaihi min Makkah jama'aha Malik ibn Auf An-Nasri fajtama'a ilaihi ma Hawazun Thaqif kulluha. Ketika suku Bani Hawazun mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fatahallahu alaihi dan apa yang Allah menangkan untuknya, yakni masuknya beliau ke kota Mekah, maka Hawazun jama'aha Malik ibn Auf An-Nasri, dikumpulkan mereka oleh seorang yang bernama Malik ibn Auf An-Nasri. Fajtama ilaihi ma Hawazun, maka bergabung dia Hawazun dengan Thaqif kulluha, bergabung dengan Hawazin suku Thaqif. Wajtama'at Nasr wa Jusham kulluha, dan bergabung pula suku Nasr kabilahnya, makanya Malik ibn Auf dikatakan An-Nasri dari suku Nasr, dan juga Jusham kulluha seluruhnya, dan juga Sa'ad ibn Bakr wa nasun min Bani Hilal, dan beberapa orang dari Bani Hilal, wahum qalil, dan itu sedikit, bergabung pula dengan mereka. Walam yashhadha min Qaisin Ailan illa haula, dan tidak ikut bersama mereka dari Qais Ailan kecuali mereka itu saja. Wa ghaba anha falam yahdhurha min Hawazun Ka'ab wala Kilab, dan juga dari suku Hawazun tidak bergabung dengan mereka Ka'bun wala Kilab. Bani Ka'ab dan Bani Kilab tidak ikut. Suku Hawazun ini terdapat di dalamnya sekian banyak suku. Yang ghaba anha, yang enggak ikut dari suku-suku Hawazun adalah Bani Ka'ab dan Bani Kilab. Walam yashhadha minhum ahadun lahu ism, dan tidak pula dipersaksikan hadirnya mereka satu nama pun dari mereka. Wa bi Bani Jusham Duraid ibn Simmah syaikhun kabir, dari Bani Jusham ada seorang yang bernama Duraid ibn Simmah, seorang yang sudah tua, tokoh besar mereka. Laisa fihi syai'in illa tayammun bira'yihi wa ma'rifatihi bil harb. Dia tidak memiliki apapun sesungguhnya, kemampuan berperang sudah tidak ada, sudah tua, keahlian bersenjata pun tidak. Tetapi at-tayammun bira'yihi, orang ini sering diambil pendapat-pendapatnya. Wa ma'rifatihi bil harb, dan juga yang merupakan keistimewaan Duraid ini adalah keahlian perang. Ma'rifatihi bil harb, pengetahuan dia tentang masalah perang. Wa kana syaikhan mujarraba, dia adalah orang tua yang berpengalaman. Wa fi Thaqifin sayyidani lahum, sedangkan suku Thaqif ada dua tokoh mereka. Wa fil Ahlaf, dan di suku Ahlaf ada Qarib ibn al-Aswad ibn Mas'ud ibn Mu'attib. Dan Bani Malik ada Dhul Khimar Subayy' ibn al-Harith ibn Malik, dan saudaranya Ahmar ibn al-Harith, ini tokoh-tokoh mereka. Wa juma'u amrin nasi ila Malik ibn Auf an-Nasri, sedangkan mereka seluruhnya, juma'un nas, maknanya juma'un nas artinya gabungan mereka seluruhnya di bawah satu orang saja, yaitu Malik ibn Auf an-Nasri. Falamma ajma'a as-sayr, ketika akan berangkat mereka menemui Rasulullah SAW dan para sahabatnya kaum muslimin, hatta ma'an nasi amwalahum wa nisa'ahum wa abna'ahum, falamma nazala bi'awtas ijtama'a ilayhin nas wa fihim Duraid ibn Simmah fi syajarin lahu yuqadu bihi. Disebutkan ketika mereka berangkat akan mulai peperangan atau akan menyerang, mengadakan serangan, hatta ma'an nasi amwalahum, mereka titipkan harta mereka, istri mereka, dan anak-anak mereka pada suku lain yang tidak ikut perang. Yang tidak mau berangkat, titipkan anak-anaknya, istri-istrinya pada mereka, dan juga hartanya. Falamma nazala bi Awtas, ketika singgah di satu tempat yang bernama Awtas, satu lembah masih di daerah Hawazun, ijtama' ilaihi an-nas, berkumpullah manusia di sana. Dan di sana ada seorang tadi, orang tua yang tidak bisa perang tapi dia punya keahlian berperang dan banyak pengalamannya, yaitu Duraid ibn Simmah. fi shijarin lahu. Shijar itu seperti haudaj, makshuful a'la. Seperti haudaj, tetapi dalam keadaan atapnya terbuka. Tahu haudaj? Kalau unta ditunggangi oleh perempuan terhormat, biasanya dikasih penutup. Kayak kemah-kemah di atas unta, yang kadang disebut sekeduf dalam bahasa Indonesia, atau yang sejenis itu. Tetapi ini seperti itu, namun enggak ada atapnya karena memang bukan perempuan. Tapi ada seperti rumah-rumahannya di atas, enggak ada atapnya, sehingga terlihat kepalanya. Terlihat kepala Duraid ibn Simmah. Yuqadu bihi, dalam keadaan dia dituntun. Yani kendaraannya dituntun oleh mereka karena ini orang tua yang diambil pendapatnya. Falamma nazala qal, ketika singgah di tempat tersebut, maka orang tua tadi bertanya, bi ayyi wadin antum, kalian ini di lembah mana ini? Qalu bi autas, kami di lembah autas. Qala ni'ma majal al khair, dia karena banyak pengalamannya, walaupun dia tidak tahu, dia tahu, maksud tidak tahu kayak apa sekarang, tapi dia tahu pengalaman ketika perang. Maka ketika dijawab bahwa itu adalah wadi autas, lembah autas, ni'ma majalul khair, itu tempat yang paling bagus buat pasukan berkuda. La hazanun dursin wala sahlun dash, disebutkan tidak haznun durs, hazn murtafi' minal ard, bukan tempat yang terlalu tinggi. Sedangkan dars alladhi fihi hijara muhaddadah, bukan tempat yang berbatu-batu. Dia ini hanya lihat orang-orang, enggak ngelongok begitu kayak apa tanahnya, tapi dia hafal bahwasanya ini adalah tempat bagus buat kuda karena tempatnya tidak terlalu tinggi dan tidak berbatu-batuan, tidak berbatu-batu besar. Wala sahlan dahs, yang keempat ad-dahs al-layyin al-kathir at-turab, bukan tempat yang layyin al-kathir at-turab, bukan tempat yang lunak yang banyak pasirnya. Kuda itu kelemahannya di situ. Kalau terlalu lunak banyak pasirnya, sering tenggelam kaki-kakinya. Dan kalau kuda tenggelam kakinya di atas lutut, sudah enggak bisa bergerak. Enggak bisa bangkit kembali. Sedangkan bebatuan tadi sering terjebak kakinya, keceblos dan kemudian patah ketika berlari. Sehingga kata tokoh tua ini, di lembah apa kalian ini? Di lembah Autas. Ah, ni'ma al-wadi. Itu sebagus-bagus lembah untuk pasukan berkuda. Letakkan pasukan berkuda di sini. Karena tidak hazanun durs wala sahlan dahs. Karena tidak tempat yang terjal dan tinggi berbatu-batu, tidak pula tempat yang lunak banyak pasirnya. Mali asma' rugha al-ba'ir. Masih nanya lagi si tua ini. Ada apa? Aku mendengar suara-suara rughal al-ba'ir. Suara-suara unta. Ini apakah kalian juga membawa unta? Wa nahaqal hamir. Bahkan aku juga mendengar ringkikan keledai-keledai. Wa buka as-saghir. Dan aku mendengar tangisan-tangisan anak kecil. Wa yu'arun nisa. Dan aku mendengar berapa jeritan para wanita. Qala saqa Malik ibn Auf ma'an nasi amwalahum wa nisa'ahum wa abna'ahum. Bertanya, kenapa kok ada suara-suara itu? Keledai tidak biasa untuk perang. Unta jarang, biasanya untuk membawa orang tua atau membawa orang-orang dari kalangan wanita dan anak-anak. Maka dia bertanya, ada apa ini? Kok ada suara keledai, ada suara unta, bahkan ada tangisan anak-anak? Dikatakan, kata mereka, saqa Malik ibn Auf. Malik ibn Auf menggiring mereka, harta mereka, anak-anak mereka, dan wanita mereka untuk dititipkan pada manusia. Maka orang tua tadi memanggil, aina Malik? Mana Malik? Qila hadza Malik. Dijawab, ini orangnya. Wadu'iya lahu, dipanggillah Malik. Faqala ya Malik, innaka qad asbahta ra'isa qawmik. Wahai Malik, engkau sekarang sudah menjadi pimpinan kaummu. Wa inna hadza yawmun ka'inun lahu ma ba'dahu minal ayyam. Dan bahwasanya ini adalah hari kainun lahu yang akan terjadi untukmu, ma ba'dahu minal ayyam, yang menentukan apa yang akan terjadi nanti besok-besok dari hari-hari berikutnya. Ini hari ini akan menentukan hari-hari esok. Itu makna bebasnya. Mali asmaruha al-ba'ir. Kenapa aku mendengar ringkikan atau suara unta-unta yang tidak biasa dipakai perang? Karena unta pun namanya macam-macam. Kalau ba'ir itu yang biasa dipakai untuk mengangkat barang, mengangkat orang-orang yang lemah dan sebagainya. Ada apa? Aku mendengar suara ba'ir. Wanihaqil hamir. Bahkan aku mendengar ringkikan keledai-keledai dan tangisan anak kecil dan juga jeritan orang-orang, anak-anak wanita. Qala suqtu ma'an nasi amwalahum wa nisa'ahum. Aku menggiring mereka bersama manusia, harta-hartanya dan wanita-wanitanya. Qala walimadzak? Untuk apa? Qala aradtu an aj'ala khalfa kulli rajulin minhum ahlahu wa malahu liqatil anhum. Kata Malik, aku ingin mereka ikut bersama manusia. Ini bukan dititipkan ke manusia lain ternyata. Kepada manusia yang akan perang. Aku ingin mereka masing-masing di belakangnya ada istrinya dan anak-anaknya. Qala wa malahu liqatil anhum, agar dia berperang dengan semangat untuk melindungi anak-anaknya di belakang. Fa anqadha bihi thumma qala ra'i dhanin wallah wa hal yaruddu al munhazim shay innaha in kanat laka lam yanfa'uka illa rajulun bisayfihi wa rumhihi wa in kanat 'alayka fadhuhikat fi ahlika wa malik. Maka dibatalkan semua oleh orang tua tadi. Dibatalkan dengan kalimat ra'i dhanin wallah. Ini hanya penggembala kambing wallah. Ra'i dhanin, penggembala kambing. Ini kamu ini bukan mau berperang, mau menggembalakan anak-anak dan para wanita. Wa hal yaruddul munhazim syai? Apakah orang yang kalah akan menyisakan sesuatu? Orang yang kalah akan menyisakan sesuatu. Inna in kanat lakalam yanfa'uk. Sungguh kalaupun hari ini adalah milikmu, kamu menang, apa manfaatnya untukmu, wanita dan anak-anak? Illa rajulun bisayfihi wa rumhih. Enggak ada manfaatnya kecuali seorang yang memiliki pedang dan tombak. Wa in kanat 'alaik, dan sebaliknya, kalau hari ini adalah hari atasmu yang akan menjadikan kamu kalah, sungguh duhikat fi ahlika wa malik, mereka akan mentertawakan kamu dan mentertawakan istri dan anakmu dan harta kamu. Ini artinya mengembirakan musuh. Musuh gembira mendapatkan tawanan wanita, mendapatkan anak-anak, mendapatkan harta yang banyak berlimpah. Tsumma qala ma fa'alat Ka'bun wa Kilab. Pertanyaan berikutnya dari orang tua tadi, apa yang dilakukan oleh dua suku Ka'b wa Kilab? Banu Ka'b dan Banu Kilab. Qalu lam yashhadha minhum ahad. Kata Malik, dari mereka enggak ada yang ikut satu orang pun. Qala ghabal haddu wal jaddu. Dikatakan oleh orang tua tadi, ghabal haddu wal jaddu. Sungguh enggak ada pemberani-pemberani dan tidak ada orang yang bersungguh-sungguh. Karena dikenal Ka'ab dan Kilab adalah suku yang terkenal syaja'ah wal hiddah, kerasnya dalam berperang, beraninya dalam berperang. Ghabal haddu wal jaddu, kalau begitu tidak ikut dua suku yang memiliki kemampuan gagah berani dalam berperang dan keras dalam menyerang. Walau kana yauma ala'in wa rif'atin lam taghib anhu Ka'bun wala Kilab. Kalau hari ini adalah hari ala, kalau hari ini adalah hari kekuatan, hari kemenangan, wa rif'ah, hari kemuliaan, niscaya dua suku itu enggak akan ghaba ankum. Yani dengan pengalamannya juga, bahwa Ibn Simmah ini melihat dua suku ini adalah pemberani berperang. Tidak mungkin enggak ikut karena takut, enggak mungkin. Enggak mungkin enggak ikut karena takut, mustahil. Dua suku itu suku pemberani. Kok enggak ikut? Ada sesuatu pasti. Apa sesuatu itu? Perhitungan. Mereka pemberani-pemberani, tapi mereka juga perhitungan. Ini enggak bakal menang. Qul inna a'udzu bikum min Allah, dan ini perang Hunain. Masih ingat? bahwa perang Hunain itu ciri khasnya atau suatu yang paling dipermasalahkan di sana adalah apa yang Allah sebutkan, id a'jabatkum katratukum, jumlah kaum muslimin yang sangat besar. Maka pemberani tidak mesti mereka itu orang yang tidak ngitung, bahkan keumumannya pemberani adalah orang yang pandai berhitung. Ini tidak bakal menang, percuma. Qanibina a'azakumullah, ini yang dipikirkan oleh orang tua tadi. Dua suku tadi tidak ikut padahal mereka pemberani dan terkuat. Ini menunjukkan bahwasanya hari ini bukan hari yang bagus. Bukan hari kemuliaan, bukan hari kemenangan. Kalau saja hari ini yauma ala'in wa rif'ah, hari kemuliaan, hari kemenangan, dua suku itu enggak akan ghaba, enggak akan absen. Walau wadittu annakum fa'altum ma fa'alat Ka'ab wa Kilab. Kata orang tadi, orang tua tadi, sungguh aku berharap kalian pun melakukan apa yang dilakukan oleh Ka'ab wa Kilab. Aku berharap kalian juga seperti mereka. Jangan. Jangan ngelawan. Jangan berperang. Faman syahidaha minkum, siapa menyaksikannya dari kalian? Qalu Amr ibn Amir wa Auf ibn Amir. Qala dhanikal jad'an. Kalau begitu siapa yang bersama kalian? Kalau Ka'ab tidak ikut, Kilab tidak ikut, yang ikut bersama kalian siapa? Dijawab, Amr ibn Amir wa Auf ibn Amir. Kata orang tua tadi, dhanikal jad'an, dua orang itulah al-jad'an. Al-da'ifil harbi ka'annahu jada' minal ibil. Dua orang itulah, dua orang yang lemah, dua suku maksudnya, karena ini orang memimpin satu suku. Dua suku yang lemah, da'if, dipermisalkan seperti jada'. Jada' itu unta yang masih belum begitu dewasa, masih lemah. Dhanikal jad'an min Amir, itu adalah dua suku lemah dari suku Bani Amir. La yanfa'ani wa la yadurran, dia tidak bermanfaat, tidak pula merugikan. Artinya ikut enggak nambah, enggak ngikut pun enggak ngurangi. Qul inna a'udzubikumullah. Orang tua tadi tegas menjawab, ya Malik, dipanggil lagi Malik pimpinan umumnya, ya Malik, innaka lam tasna' bi taqdimil baydah baydati hawazun ila nuhuril khayl syai'a. Wahai Malik, sesungguhnya engkau tidak berbuat atau belum berbuat bitaqdimil baydah. Engkau belum berbuat apa-apa, belum bisa mengumpulkan baydah. Baydah itu jamaah yang lengkap, yang penuh. Yani baydah hawazun ila nuhuril khair. Engkau belum mengumpulkan seluruh hawazun untuk menggerakkan pasukan berkuda. Sedikit pun engkau berbuat belum berbuat apa-apa. Ini belum mengumpulkan apa-apa. Yang lemah berada bersama kalian, justru yang para pemberani enggak ikut bersama kalian. Irfa'hum ila mutamanni' biladihim wa 'ulya qaumihim thumma ilqa as-saba 'ala mutunil khayl. Irfa'hum, angkat mereka. Ila mutamanni' biladihim wa 'ulya qaumihim, angkat mereka ke tempat-tempat yang akan melindungi negeri mereka, kota mereka. Wa ulya qaumihim, di atas kaum mereka. Tsummalqa as-saba, kemudian lemparkan as-saba. Kanu yusammun al-muslimin bidzalika as-saba, karena mereka biasa menamakan kaum muslimin dengan saba. Kemudian lemparilah mereka dari atas. Wa in kanat 'alaika alfa kadzalika wa qad ahrazta ahlaka wa malak. Ini idenya sekarang. Angkat pasukan kamu tadi yang lemah tadi. Angkat tempat yang tinggi, yang melindungi negerimu. Ya, kalau negerinya di sana, bukit di sebelahnya dinaikin tempat yang tinggi. Juga di kanannya dinaiki. Kemudian kalau mereka lewat, al-qassaba, temui mereka. As-saba ini julukan kaum muslimin karena biasa disebut saba, yang artinya keluar dari agama nenek moyangnya. Alamutunil khayl, di tempat kuda atau tempat-tempat berkuda tadi. Fa in kanat laka lahiqa bika man wara'ak, kalau memang untuk kamu, apa tadi maknanya untuk kamu? Kemenanganmu. Kalau memang kamu beruntung, kemenanganmu, niscaya mereka-mereka yang tidak ikut jadi ikut. Melihat kamu dalam keadaan sudah berada di atas. Karena apa tadi? Keyakinan Syekh tua tadi bahwa Kilab wa Ka'ab enggak ikut bukan karena masalah takut. Tapi karena melihat perhitungannya enggak imbang. Kaum muslimin 10.000, mereka di bawahnya. Bahkan kaum muslimin 10.000 ketika masuk, setelah banyak yang masuk Islam berapa? Dengan yang baru-baru Islam disebutkan 12.000 lebih. Dan itu sudah diketahui oleh orang tua tadi bahwa mereka enggak ikut bukan karena takut, mereka pemberani. Pasti karena masalah perhitungan. Kalau kamu beruntung, niscaya mereka akan ikut bersama kamu. Lahiqa bika man wara'ak, akan ikut bersamamu orang-orang yang di belakangmu. Wa in kanat 'alaika alfa kadzalika wa qad akhrajta ahlaka wa malak. Tetapi kalau ternyata 'alaik, ternyata engkau kalah. Alfa kadzalik wa qad akhrajta ahlaka wa malak. Engkau mudah menghindari mereka dan engkau menjaga keluargamu dan harta kamu. Bagaimana mudah menghindari? Karena kalau di atas bukit begitu sudah terpukul, tinggal turun ke baliknya di belakang bukit, selesai. Enam. Dan engkau menyelamatkan keluargamu dan sanak famili-mu dan anak-anakmu. Qala wallahi la af'al dzalik. Kata Malik, wallahi la af'al dzalik. Demi Allah, aku tidak melakukannya. Inna faqad kaburta wa kabura aqluk. Lihat jawaban Malik. Aku tidak akan melakukannya karena sungguhnya engkau ini sudah tua, renta, dan sudah tua pula akalmu. Wallahi latuti'unnani ya ma'syara hawazun aw la attaki'anna ala hadha sayfi hatta yakhruj min dhahri. Maka sungguh hendaklah kalian wahai orang-orang Hawazun taat kepada aku, ikuti aku, atau aku akan bersandar di dadaku dengan pedangku sampai tembus ke punggungku. Ngancam dengan bunuh diri. Kalau kalian gak mau ikut aku akan menyandarkan dadaku di atas tajamnya pedangku sampai terjatuh di atas pedang, tembus ke punggungku. Wa kariha an yakuna li Durayd ibn Simma fiha dhikrun aw ra'yun. Dikatakan hingga keluar dari punggungku. Sepertinya dia tidak suka kalau Durayd ibn Simmah, orang tua tadi, memiliki sebutan atau jasa atau pujian atau ra'yun yang didengar. Faqalu, maka mereka pun Bani Hawazun menyatakan, ata'nak, kami akan taati kamu. Faqala Durayd ibn Simmah, hadha yawmun lam ashhadhu wa lam yuftini. Sungguh ini adalah hari yang aku tidak pernah menyaksikan yang seperti ini. Walam yafutni, dan tidak lepas dari aku. Ini hari yang betul-betul mengena di hati dia. Tidak pernah terjadi seperti itu. Orang-orang selalu tunduk dengan nasihat-nasihat dan petuah-petuahnya. Tetapi kali ini ditentang. Qala ya laitani fiha jad'un akhubbu fiha wa adha' aqudu watfa az-zama' ka'annaha syatun sada'. Sungguh kalau saja aku ini masih muda, akhubbu fiha wa adha', aku akan turun, turun dalam artian ikut perang. Aqudu watfa az-zama', aku akan memimpin dan aku akan mengajak mereka semuanya. Ka'annaha syatun sada', sepertinya mereka adalah kambing-kambing dalam keadaan bingung. Tsumma qala Malik linnas, kemudian Malik berkata, "Idza ra'aitumuhum faksiru jufuna suyufikum. Tsumma shaddu shaddat rajulin wahid." Perintah pertama dari pimpinan mereka Malik adalah, "Idza ra'aitumuhum, kalau kalian lihat mereka, ini kaum muslimin maksudnya, faksiru jufuna suyufikum, maka patahkanlah, pecahkanlah tempat-tempat pedang kalian." Apa itu namanya dalam bahasa Indonesia? Tempat taruh pedangnya. Tongko? Nah, itu bukan bahasa Indonesia. Tapi kata beliau, kata pimpinan mereka, Kalau kalian lihat mereka, maka tempat-tempat pedang kalian patahkan semuanya. Apa maknanya? Maknanya tidak boleh meletakkan pedang kembali ke dalam sarungnya. Ah, sarung pedang ketemu sekarang namanya. Patahkan sarung-sarung pedang kalian. Dan kemudian bergeraklah. Berangkat menyerang syaddata rajulin wahid, dengan serangan satu orang. Maknanya bersama-sama. Gerakan satu orang. Walamma sami'a bihim Nabiyullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'atsa ilaihim Abdullah ibni Abi Jadrad al-Aslami. Ketika Rasulullah mendengar tentang mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau mengutus seorang yang bernama Abdullah ibni Abi Jadrad al-Aslami. Wa amarahu an yadkhula fin nasi fayuqima fihim hatta ya'lam ilmahum thumma ya'tihi bi khabarihim. Diperintahkan beliau untuk masuk ke tengah-tengah manusia, tinggal di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah Hawazun, hingga mendengar berita-berita mereka. Thumma ya'tihi bi khabarihim. Kemudian kembali kepada Nabi membawa berita-beritanya. Disuruh menyusup ke tengah-tengah mereka. Fantalaqa ibni Hadrat fadakhala fihim. Maka Abi Hadrat, tadi sebut ibni Hadrat, sekarang tadi Abu Hadrat, sekarang ibni Hadrat. Wallahu ta'ala alam. Fantalaqa ibni Hadrat fadakhala fihim. Maka masuklah di tengah-tengah Hawazun. Faqama fihim hatta sami'a wa 'alima ma qad ajma'u lah. Hingga dia mendengar dan dia tahu apa yang disepakati oleh mereka dari peperangan. Jadi memerangi Rasulullah SAW. Wa sami'a min Malik wa amri Hawazun ma hum 'alaihi. Dan juga tahu kisah tentang Malik dan juga tahu tentang apa yang dibicarakan oleh Hawazun dan apa yang disepakati oleh mereka. Wa ma hum 'alaihi, dan apa yang direncanakan. Tuma akbala hatta ata Rasulullah SAW fa akbarahu al khabar. Maka beliau menemui Rasulullah SAW dan kemudian mengkhabarkan kabarnya. Radhiyallahu taala anhu. Ini bukan tugas yang mudah. Begitu ketahuan urusannya mati. Tetapi perintah Rasulullah SAW, sami'na wa ata'na, dan berhasil. Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau dan pulang dalam keadaan membawa berita secara lengkap. Falamma ajma'a Rasulullah SAW as-sayra ila Hawazun liyalqahum. Dzukira lahu anna 'inda Safwan ibn Umayyah adra'an lahu wa silaha. Ketika sepakat Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan kaum muslimin untuk berangkat menemui Hawazun, liyalqahum, untuk menemui mereka, memerangi mereka, dzukira lahu, disebutkan kepadanya, anna 'inda Safwan ibn Umayyah adra'an, bahwasanya di sisi Safwan ibn Umayyah ada adra'an, dirak, ada pakaian-pakaian besi yang banyak dan juga silah yang banyak. Fa arsala ilaihi wa huwa yawma idin musyrik. Maka Rasulullah SAW mengutus orang menemui Safwan padahal Safwan masih musyrik. Kemudian menyampaikan kepada Safwan, ya Aba Umayyah, ini julukan Safwan, wahai Abu Umayyah, a'irna silahaka hadha nalhaq fihi aduwana gadan. Wahai Aba Umayyah, pinjamkan kepada kami pakaian-pakaian besimu dan senjata-senjatamu untuk kami temui musuh besok. Faqala Safwan, aghasban ya Muhammad, karena masih musyrik. Jawabannya, aghasban ya Muhammad, apakah tanpa bayar pinjam begitu saja, maksa, gosob? Kata Nabi, bal ariyah madbunah hatta nuaddiha ilaik. Bahkan benar-benar pinjaman yang dijamin akan dikembalikan. Qala laisa bihadza ba's. Kata Safwan, tidak mengapa. Fa'atahu 100 dirham, maka dipinjamkan untuk Rasulullah sallam 100 pakaian besi. Ini akan dibina azakumullah yang dijadikan alasan oleh beberapa ulama bolehnya meminta bantuan musyrikin melawan musyrikin. Membantu musyrikin melawan musyrikin. Tetapi di sini dalam keadaan pakaiannya, baju besi maksudnya, dan senjata-senjatanya. Tetapi dalam perang sebelum Fathu Makkah, ketika dalam musyriknya yang mau ikut, Rasulullah SAW menyatakan, inni la asta'inu bi musyrik. Aku enggak akan minta pertolongan pada orang musyrik. Maka bedakan antara keduanya. Kalau orang musyrik yang ikut, Rasul mengatakan aku tidak ingin bantuan dari orang musyrik. Tapi kalau senjatanya, baju besinya, terjadi. Rasulullah SAW meminjam dari seorang yang masih musyrik, yaitu Safwan ibnu Umayyah. Faza'amu anna Rasulullah SAW sa'alahu an yakfihim hamlaha fafa'al. Jadi katakan pula, za'amu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sa'alahu, meminta kepadanya, an yakfihim hamlaha, bahkan meminta untuk dibawakan, tolong bawakan, nurut, mau. Thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma'ahu alfan min ahli Makkah. Maka keluarlah Rasulullah sallam dengan 2,000 pasukan dari penduduk Makkah, bersama asrat alaf dengan 10,000 dari sahabat-sahabatnya. Alladzina kharaju ma'ahu, yang keluar bersamanya. Berapa jumlahnya? 12,000 orang. Fa fatahallahu bihim fa kanu 12,000. Maka Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka dengan jumlah 12,000 orang. Fastamala Rasulullah sallam Attab ibn Usaid ibn Abil Ins Ibni Umayyah Ibni Abi Syams ala Mekkah. Dan Nabi memerintahkan seseorang untuk menjaga Mekkah, untuk memimpin Mekkah, yaitu seorang yang bernama Attab Ibni Asid Ibni Abi Al-Is. Alhamdulillah. Amirun ala man takhallafa anhu minan nas, sebagai pemimpin, sebagai amir yang memimpin siapa-siapa yang tertinggal di Mekkah. Thumma mada Rasulullah SAW ala wajhihi yuridu liqa'a Hawazun. Kemudian Rasulullah pun berangkat dengan menghadapkan mukanya ke sana, ke arah Hawazun, berangkat untuk menemui mereka sebelum mereka menyerang. Kita lanjutkan insyaAllah pada kali mendatang bismillahi ta'ala. Allah taufiq wal afiyah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.